Pernah nggak kamu ngalamin handphone atau komputer kamu tiba-tiba lemot, terus udah gitu ngehang dan nggak berfungsi dengan baik? Well, pasti pernah ya. Nah, dan setelah dicek, ternyata bukannya rusak, tapi karena memorinya yang terlalu penuh, terlalu banyak aplikasi yang dibuka, terlalu banyak hal-hal yang ada di dalamnya, sehingga tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Well, tahu nggak sih? Sama seperti memori dari gadget kamu, kamu pun juga ada batasnya loh. Karena sama seperti gadget, kamu pun juga bisa ngehang. Dan kalau sudah ngehang, apa yang terjadi? Malah jadi nggak produktif kan? Nah, sekarang balik lagi ke gadget. Gimana caranya supaya gadget kamu bisa berfungsi dengan baik lagi? Ada beberapa cara. Kamu pasti akan mengambil waktu sejenak untuk mungkin membersihkan memorinya, menghapus hal-hal yang tidak perlu, dan juga mungkin memperbesar kembali kapasitas gadget kamu supaya bisa bernafas dengan lega dan bisa optimal lagi. Mengupgrade kapasitasnya dan juga mungkin mendelete atau menguninstall program-program yang justru memberatkan dan gak berguna sama sekali. Well, gak cuma gadget, sebenarnya hal yang sama pun sering terjadi kepada kita manusia. Ya, tanpa disadari, kadang-kadang ada banyak hal yang sebenarnya nggak penting banget, tapi masih tersimpan dalam diri kita. Masih tersimpan di pikiran kamu, masih tersimpan di hati kamu. Kalau kamu masih suka menyimpan hal-hal yang udah nggak penting, yang udah nggak berguna lagi, terang aja itu akan membebani, terang aja itu akan memberatkan. Dan bukan hanya itu ya, bahkan terlalu banyak hal yang dipikirkan atau terlalu banyak hal yang dilakukan kadang akan membuat kamu kelelahan. Dan itulah yang seringkali membuat kita ngehang. Too many things happen at the same time. Terlalu banyak hal yang terjadi bersamaan di waktu yang sama. Dan kalau lagi ngehang, kalau sudah ngehang, akibatnya produktivitas kita juga yang terhambat. Benar nggak? Ya kan? Nah, dan kadang kita terlalu memaksakan diri kita sendiri untuk melakukan banyak hal. Terkadang kita juga memaksakan diri sendiri walaupun sudah lelah. Ayo, siapa yang pernah ngalamin? Bukan cuma kamu, saya pun juga pernah mengalami. Maka dari itu, hari ini saya ingin mengajak kamu semua. Yuk, kita sama-sama coba. Cobalah untuk mengukur kapasitas kamu. Mau melakukan yang terbaik itu boleh. Tapi jangan sampai malah jadi kebablasan dan justru malah jadi beban. Kamu harusnya bisa memilih, bukan hanya memilih ya, tapi memilah juga dari begitu banyak hal yang perlu dilakukan, yang mana nih yang prioritas, yang mana nih yang penting. Dari begitu banyak hal yang ada, yang mana yang perlu disimpan, yang mana yang perlu dihapus, yang mana yang perlu di uninstall alias dibuang jauh-jauh dan gak perlu dipikirkan lagi. Kamu juga perlu memberikan waktu bagi dirimu sendiri untuk beristirahat. Gadget aja juga butuh di-charge kok, apalagi kita sebagai manusia. Terkadang kita memang mau memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya sampai tuntas. Boleh-boleh aja, itu komitmen ya, itu juga disiplin. It's okay, saya pun juga termasuk seperti itu. Pokoknya pengen kerjakan sampai tuntas. Tapi kadang kita juga harus sadar kapan waktunya istirahat. Kalau kita sudah mengerjakannya sampai tuntas, then I think we deserve to get a little bit rest. Jadi kita layak untuk bisa mendapatkan sedikit istirahat. Terkadang kalau kamu memang terlalu fokus pada kerjaan dan impian kamu tanpa memiliki batasan yang kamu miliki, bisa-bisa hal itu justru malah merugikan kamu. Justru bukannya kamu malah bisa mencapai impian kamu dengan baik, tapi justru kamu malah kehabisan tenaga dan ngehang di tengah jalan. So, it's okay to rest for a while. Berhentilah sejenak agar bisa lebih positif nantinya. Berhentilah sejenak agar bisa lebih produktif nantinya. Beristirahat juga bukan membuang-buang waktu, tapi beristirahat itu bisa merecharge diri kamu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. So, don't be afraid to take a rest, karena setelah begitu banyak yang kamu lakukan, kamu layak untuk istirahat sejenak. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. hujan. Hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.